Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar a'adallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah kitab yang kecil, yang ringkas, yang di dalamnya disebutkan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam dengan jumlah yang tidak begitu banyak, yang dikenal dengan judul kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in artinya 40. Yakni 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka sebelum kita membaca hadis demi hadis yang disebutkan di dalam kitab tersebut, perlu bagi kita untuk mengenal siapa penulis kitab tersebut, siapa yang mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam sebuah kitab yang dinamakan dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'una Hadithan An-Nawawiyah atau lebih dikenal dengan Arba'in An-Nawawi, ditulis atau dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini yang lebih dikenal An-Nawawi. Sementara nama beliau mungkin sebagian dari kita tidak mengenali siapa namanya. Al-Imam An-Nawawi ismuhu huwa Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam. Beliau bernama Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah. Bin Muhammad Jum'ah, bukan bin Muhammad bin Jum'ah, tapi Muhammad Jum'ah bin Hizam. Bin Hizam lebih dikenal dengan nisbah ke tempat beliau berada, di sebuah daerah, sebuah desa yang bernama Nawa, sehingga dinisbatkan kepada daerah tersebut menjadi An-Nawawi. Dan ini dipelajari dalam bahasa Arab, menisbatkan diri kita ke tempat tinggal kita, ke daerah asal kita, dinisbatkan ke daerah tersebut dengan memberi tambahan ya An-Nisbah. An-Nawawi Al-Bukhari Ad-Daruqutni At-Tirmidhi. Itu semuanya adalah nisbah. Kalau kita berasal dari Indonesia, Al-Indunisi, Al-Yamani, dinisbahkan ke tempat tinggalnya, tempat asalnya. Berarti An-Nawawi itu nisbah ke sebuah desa yang bernama Nawa dan berada di wilayah atau negara Damaskus, atau sekarang masuk wilayah Suriah. Disebutkan fahuwa Dimashqi aydan khususan waqad aqama syekhu bin Dimashq nahwan min 28 sana fahuwa An-Nawawi muwalladan wa Dimashqi iqamatan wa Syafi'i madhhaban wal Hizami qabilatan was Sunni mu'taqadan. Beliau Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Sharaf dinisbahkan kepada Nawawi, ke daerah asal beliau, dan juga beliau dinisbahkan ke Dimashqi. Nawawi karena itu tempat tinggal atau tanah kelahiran beliau. Juga dinisbahkan kepada Dimashqi. Dimashqi karena beliau pernah tinggal di tempat tersebut, belajar di daerah Damaskus selama 28 tahun. Nah, sehingga dinisbatkan ke daerah itu juga. Wasyafi'i madhaban, madhab beliau adalah madhab Syafi'i, qabilah beliau Hizami, dan keyakinan beliau adalah keyakinan Sunni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini jangan sampai bingung kalau ada nama ustaz yang diakhiri dengan nisbah ke daerahnya, nisbah ke daerahnya. Kalau bahasa kita, yakni, nah, karena namanya bukan nama Arab, kampungnya, ya ada yang dinisbahkan ke tempat tinggal kita di Pekalongan, ya nanti tinggal ditambah ya An-Nisbah. Atau kalau kita sering mendengar kajian Al-Ustaz Muhammad Afifuddin, biasanya di belakangnya ada Sidawi, karena beliau Hafizullah berasal dari sana. Dan tidak semua yang nisbatnya sama, tidak semuanya memiliki hubungan kekerabatan. Oh, berarti ini sama. apakah ada keterkaitan dan kesamaan nasabnya? Belum tentu. Belum tentu, bisa jadi sama tempat tinggalnya, sama asalnya. Asalnya, tapi beda nasabnya. Beda nasabnya. Dan juga seseorang terkadang bisa dinisbatkan ke tempat di mana dia tinggal, walaupun bukan tempat lahirnya. Misalkan belajar lama di Yaman, misalkan dinisbatkan ke negeri Yaman, Al-Yamani. Apakah dia penduduk Yaman atau asli Yaman? Belum tentu. Bisa jadi karena dia pernah mukim dan tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama. Itu namanya nisbah, menisbatkan diri pada daerah asal. Dan nisbat ini bukan hanya berlaku pada daerah asal. Terkadang nisbat ini juga diterapkan pada keyakinan seseorang, madhabnya. Seperti as-salafi, berarti orang-orang yang mengikuti generasi terdahulu dari kalangan sahabah radhiyallahu anhum dan yang setelahnya. Kemudian kembali pada tarjamah atau biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui nama beliau Yahya ibn Sharaf dan dikenal dengan An-Nawawi, An-Nawawi julukan atau nisbah ke tempat asal beliau. Lukiba bi Muhyiddin ma'a karahatihi lah. Beliau diberi laqab julukan dengan Muhyiddin. Muhyiddin adalah artinya orang yang menghidupkan ilmu agama. Muhyiddin, laqab beliau, julukannya Muhyiddin. Padahal beliau rahimahullahu ta'ala tidak menyenangi julukan itu disematkan pada diri beliau. Tetapi karena laqab ini atau julukan ini sudah banyak penggunaannya di zaman beliau rahimahullahu ta'ala, maka laqab ini pun tetap disematkan kepada diri beliau sebagai Muhyiddin, yang menghidupkan ilmu agama. Kunyatuhu, kunyah beliau, kunyah itu nama yang diawali dengan abu atau ummu. Itu nama, kunyah, nama kunyah. Kunyah beliau Abu Zakaria. Abu Zakaria, jika diartikan, maka artinya ialah bapaknya Zakaria. Nah, kalau laki-laki menggunakan abu, kalau perempuan menggunakan ummu. Ummu Zakaria, Abu Zakaria, Abu Ahmad, Ummu Ahmad, dan seterusnya. Semua nama yang diawali dengan abu atau ummu di dalam bahasa Arab disebut dengan nama kunyah. Nama kunyah. Al-Imam An-Nawawi kunyahnya adalah Abu Zakaria. Abu Zakaria. Kita perhatikan dari sisi arti. Abu Zakaria. Abu artinya ayah. Zakaria nama anaknya. Nama anak. Bapaknya Zakaria. Bapaknya Zakaria. Mungkin seorang akan memahami berarti beliau punya putra yang bernama Zakaria. Padahal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala minal ulama'il uzzab alladina atharul ilma ala zawaj wa innama kunniya li'anna dhalika minas sunnah. Padahal Imam Nawawi termasuk dari deretan ulama yang masih bujang, tidak memiliki istri. Tidak memiliki istri. Kalau disebut Abu Zakaria, kesannya atau mungkin ada yang memahami beliau punya putra yang bernama Zakaria. Padahal beliau tidak punya istri. Minal ulama il uzab, termasuk dari kalangan ulama yang masih bujang. alladzina atharu 'alal atharul 'ilma 'alal zawaj. Mengapa beliau rahimahullahu taala tidak menikah dan tidak sempat untuk menikah? Karena beliau rahimahullahu taala sangat sibuk menyibukkan dirinya dengan ilmu sehingga beliau tidak sempat untuk menikah. Nah, apakah dibolehkan orang yang tidak memiliki keturunan atau belum dikaruniai keturunan atau yang belum menikah, apakah boleh memberikan nama kunyah untuk dirinya? Jawabannya boleh. Bahkan itu termasuk bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, an yukannal muslim walau lam yatazawwaj, memiliki nama kunyah meskipun dia belum menikah. Aw lam yulad lah, atau belum dikaruniai keturunan. Aw hatta law kana saghiran, meskipun dia adalah anak yang masih kecil, tetap disunnahkan untuk memiliki nama kunyah. Di antara contoh pemberian nama kunyah kepada anak kecil adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil yang sedang bermain dengan burung, maka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Asyahid di sini beliau memanggil anak kecil tersebut dengan panggilan Abu Umair, padahal masih kecil. Masih kecil. Apa yang sedang dilakukan oleh Nughair, yakni burung kecilnya yang dia biasa bermain dengannya? Dipanggil dengan anak kecil tersebut dipanggil dengan panggilan kunyah, ya Aba Umair. Juga ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan dan menyampaikan kepada beliau, semua istrimu memiliki kunyah kecuali aku. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, namakanlah dirimu dengan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Maka Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan kunyahnya Ummu Abdillah. Dari dua hadis ini dan masih ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa nama kunyah termasuk bagian dari sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam meskipun orang tersebut belum menikah atau masih kecil atau belum memiliki keturunan, disunnahkan untuk memiliki nama kunyah. Kalau sudah memiliki anak keturunan, dia bisa memberikan nama kunyah dengan nama anaknya, misalnya yang paling besar. Paling besar misalkan Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Atau yang paling besar adalah Abdul Aziz, ya, panggil dengan Abu Abdul Aziz. Nah, dan seterusnya. Zakaria, Abu Zakaria. Harun, Abu Harun. Hisham, Abu Hisham. Dan seterusnya. Kemudian al-bi'ah allati nasha'a fiha. Biasanya biografi ulama disebutkan di sana tempat di mana anak tersebut atau ulama tersebut dididik dan bagaimana kondisi lingkungannya serta keluarganya. Beliau ini nasha'a tahta kana fi walidihi wa kana mastural hal. Fakana ya'malu fid dukani abihi muddatan wa kana al-atfalu yukrihunahu 'ala al-la'ib ma'ahum wa hum yahrab minhum wa yabki wa yaqra'u al-Qur'an al-Karim. Kita perhatikan masa kecilnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dibesarkan di bawah pengawasan kedua orang tuanya. Artinya kedua orang tuanya tidak membiarkan putranya ini, tidak membiarkan anaknya ini bermain sembarangan. tidak memperhatikan pendidikannya, tidak memperhatikan akhlaknya, tapi betul-betul diawasi, betul-betul dididik. Bahkan kadang beliau rahimahullahu ta'ala ikut membantu ayahnya menjaga toko miliknya. Disebutkan wa kana al-atfalu yukrihunahu 'ala al-la'ib. Anak-anak kecil di masa itu tidak ingin bermain dengan Nawawi kecil ini. Tidak mau bermain dengan Yahya bin Syaraf. Dan beliau pun demikian, ketika melihat ada teman-temannya yang memaksa beliau untuk bermain, beliau enggak mau juga. Lari, kabur, menolak. Wayabki, bahkan menangis. Kemudian beliau yaqra'ul Qur'an al-Karim. Beliau rahimahullahu ta'ala membaca Al-Quranul Karim dengan sendirinya. Pada saat itu ra'ahu Syekhu Yasin rahimahullahu ta'ala wa kana min salihi dhalika zaman wa huwa ala hadhil halah. Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala, orang saleh di zaman itu, melihat Nawawi kecil sedang membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Faqala lilladhi yu'allimuhu al-Quran al-Karim wa awsahu bih wa qala lahu hadha as-sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanih wa azhadahum wa yantafi'un nasu bihi. Syekh Yasin Az-Zarkashi, salah seorang alim di zaman tersebut, ketika melihat Imam Nawawi membaca Al-Quran, beliau berwasiat kepada orang yang mengajari Imam Nawawi membaca Al-Quran. Wasiatnya ialah, hadha as-sabi, anak kecil ini, yaitu An-Nawawi, yurja an yakuna a'lama ahli zamanih, diharapkan menjadi orang yang paling berilmu di zamannya, wa azhadahum, dan paling zuhud di zamannya, wa yantafi'un nasu bihi, dan manusia akan mengambil manfaat dari ilmu beliau. Asy-Syaikh Yasin rahimahullahu ta'ala Az-Zarkashi berpesan dan memberikan wasiat kepada guru yang mengajari Imam Nawawi bisa membaca Al-Quran, yang mengajari Imam Nawawi untuk membaca Al-Quran. Diwasiatkan kepadanya, anak kecil ini diharapkan bisa menjadi orang yang paling berilmu, orang yang paling zuhud, dan banyak umat manusia yang mengambil ilmu darinya. Orang yang ngajari ini mengatakan kepada syekh tersebut, apakah engkau itu munajjim, ahli nujum yang bisa menerawang? Bukan, saya bukan orang yang seperti itu. Maka guru tersebut pun menyampaikan kepada orang tua Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, faharasa alaihi ila an khatama al-Quran al-Karim wa qad nahaza al-ihtilam. Maka kedua orang tuanya pun bersemangat untuk memperhatikan perkembangan keilmuan Al-Imam An-Nawawi sampai pada akhirnya beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebelum baligh. Sebelum baligh. Demikian Al-Imam An-Nawawi di masa kecilnya. Sudah khatam Al-Quran, bukan membacanya. Kalau membaca dan sampai khatam, mungkin banyak orang yang bisa. Tapi ini hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan hafalan yang bagus, mungkin lancar, bacaannya pun bagus. Hafal sebelum beliau baligh. Kemudian disebutkan summa qadima bihi abuhu ila Dimashq. Setelah itu ayahnya mengajak Al-Imam An-Nawawi berangkat ke Dimashq, dan di sana Al-Imam An-Nawawi belajar di hadapan para ulama yang ada pada saat itu, dan beliau pada saat itu berusia 19 tahun rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara biografi yang disebutkan tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hirsuhu ala waktih, bagaimana semangat beliau dalam menjaga dan memanfaatkan waktu yang ada. Disebutkan kana al-imam an-nawawi la yadhi'u waqtan la yudhayyi'u waqtan la fi laylin wala fi nahar hatta innahu fi dhahabihi fi at-tariq wa iyabihi yashtaghilu fi tiqrari mahfuzatihi aw mutala'atin. Al-Imam Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan waktu, baik di malam hari ataupun di siang hari. Bahkan disebutkan ketika beliau sedang melakukan perjalanan di jalan itu, beliau menyibukkan dirinya dengan mengulang-ulang hafalannya, mutala'ahnya. Summa adda faridhatal hajj ma'a walidihi wa kana umruhu lam yatajawaz 22 aman. Beliau juga pernah menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tuanya, dan pada saat itu beliau berusia sekitar 22 tahun. Berangkat menuju suatu daerah, menuju suatu tempat. Di perjalanannya dia beliau gunakan untuk mengingat-ingat hafalannya. Ya mungkin kalau gambaran kita sekarang ini, anak-anak kita yang sedang safar atau ikut bersama kita sedang safar, di kendaraannya membaca apa yang sudah dihafal dari Al-Quranul Karim. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Baca yang sudah distorkan kepada ustadznya, kepada ustadahnya dari surat-surat tertentu. Tidak menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Ibadatuhu, bagaimana ibadah beliau? Kana kathiral ibadati minas salati was sawmi wal dzikr wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal ifadati wat ta'lim wat ta'lif. Beliau adalah orang yang rajin dalam menunaikan ibadah salat, puasa, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, menyampaikan dan memberikan faedah di majlis ta'lim, dan ta'lif, menulis karya tulisnya. Kemudian disebutkan pula tentang karya tulis beliau. Kita ringkas di sini, banyak sekali ada biografi atau terjemah tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu ta'ala memiliki karya tulis yang sangat banyak, dan Allah memberikan barokah pada usia beliau, pada waktu beliau. Ma'a anna umrahu, bersama dengan itu usia beliau adalah 45 tahun. Illa annahu taraka mu'allafatin. Dalam usia segitu beliau sudah menulis sekian banyak tulisan-tulisan, kitab-kitab. Di antara kitab beliau rahimahullahu ta'ala adalah apa yang akan kita baca ini, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadith-hadith yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Banyak karya tulis beliau, karya tulis kitab beliau yang berkaitan dengan akidah ada, seperti risalah yang beliau tulis menjelaskan sifat-sifat Allah dan bantahan kepada orang-orang yang menentang atau mentakwil sifat-sifat Allah. Karya tulis beliau berkaitan dengan hadis Rasul alaihi salatu wassalam juga banyak. Seperti diantaranya adalah syarah Sahih Muslim. Kalau kita lihat Sahih Muslim hadisnya, hadisnya saja cukup banyak. Kalau kita lihat bukunya, sangat tebal bukunya. Nah, hadis ini butuh penjelasan, butuh penjelasan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan hadis-hadis tersebut yang kemudian dinamakan dengan syarah Sahih Muslim. Syarah adalah penjelasan hadis-hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, sekian banyak, sekian puluh jilid. Banyak. Dikenal dengan kitab Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kemudian kitab beliau rahimahullah ta'ala yang beliau tulis, kitab yang masyhur dalam ilmu hadis adalah kitab Riyadus Salihin. Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Abrar atau min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Salihin karya beliau. Kemudian Arba'in Hadithan Nawawiyah, Arba'in Nawawi, dan masih banyak kitab-kitab beliau dalam bidang hadis. Dalam bidang fikih juga beliau memiliki karya tulis. Karya tulis, di antara karya tulis beliau Asyarhu Raudhatut Talibin, dan masih banyak, Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Dalam bahasa beliau juga punya karya tulis, bahasa Arab beliau punya karya tulis Tahdhibil Asma' wal Lughah. Dalam ilmu Al-Quran beliau juga punya karya tulis seperti At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan yang lainnya. Jadi Masya Allah, beliau adalah seorang ulama yang bisa dikatakan memiliki kemampuan dalam banyak bidang, bukan hanya pada ilmu hadis saja. Dalam ilmu akidah, dalam ilmu hadis, kemudian dalam ilmu fikih, kemudian dalam ilmu bahasa, beliau pun mampu. Beliau mampu dan memiliki karya tulis, bahkan dalam ilmu Al-Quranul Karim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan sebentar setelah adzan al-isya. Fal muadzin yuadzin, tafadhal hafizakallah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, salah satu kitab beliau yang insyaallah akan kita kaji di masjid ini adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sebenarnya Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada asal-muasalnya, tidak langsung menjadi Arba'in An-Nawawiyah. Jadi pada awalnya Al-Imam Abu Amr Ibn Salah meimlakkan dan menyampaikan kepada murid-muridnya di dalam majlisnya 26 hadis. Kemudian disempurnakan oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi 42 hadis. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyempurnakan dan menggenapkan menjadi 50 hadis. Berawal dari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah. 26 hadis diimlakkan, disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah itu sempurnakan dan ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan hadis yang lainnya. Total semuanya berjumlah 42 hadis, sehingga dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang 40. Setelah itu datang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan menambahkan hadisnya menjadi 50 hadis. Dan kitab beliau dikenal dengan Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Ada 50 hadis penyempurna dari hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam muqaddimah kitab ini, mengapa 40? Beliau mengingatkan di dalam muqaddimahnya, muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimahnya untuk dijelaskan bagaimana derajat dan kedudukan hadis ini, yang artinya adalah man hafidho, barang siapa yang menghafal, menghafalkan untuk umatku atau mengumpulkan bagi umatku 40 hadithan, 40 hadith min amri diniha, yang berkaitan dengan perkara agama mereka. Ba'athahu Allah ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha, maka niscaya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat bersama dalam barisan para fuqaha dan ulama. Artinya ini keutamaan bagi siapa saja yang mengumpulkan dan menghafalkan untuk umat Nabi alaihi salatu wasallam 40 hadis berkaitan dengan urusan agama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ba'athahullahu faqihan aliman, niscaya Allah akan bangkitkan orang tersebut sebagai orang yang faqih dan orang yang alim. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku, yakni Rasul alaihi salatu wassalam, akan memberikan syafaat dan menjadi saksi bagi orang tersebut pada hari kiamat. Bahkan disebutkan pula dengan lafaz udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, dikatakan kepada orang yang telah mengumpulkan 40 hadis, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Nah, hadis-hadis yang seperti ini yang menjelaskan tentang keutamaan mengumpulkan 40 hadis telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kalimatnya wattafaqal huffadhu ala annahu haditsun dha'ifun kathurat turuquh. Para huffaz, para penghafal hadis, ulamaul hadis, semuanya sepakat ala annahu haditsun dha'if, semuanya sepakat bahwa hadis-hadis tersebut lemah, dhaif, meskipun riwayat-riwayatnya datang dari banyak jalan. Maksudnya bukan hanya dari satu sumber, bukan dari satu jalan rawi saja, tapi banyak. Namun ternyata semuanya, semuanya tidak ada yang sahih, semuanya adalah dhaif atau lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil yang menunjukkan keutamaan bagi mereka yang mengumpulkan 40 hadis. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ini dalam muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah, supaya tidak ada orang yang salah paham terhadap niatnya Imam Nawawi. Oh, jangan-jangan Imam Nawawi itu membikin dan menyusun kitab Al-Arba'in Nawawi mengamalkan hadis ini. Mengamalkan hadis ini. Bukan. Justru Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut yang menjelaskan keutamaan orang yang mengumpulkan 40 hadis akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan ulama, akan diberi syafaat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, akan dimasukkan ke dalam jannah dari pintu mana saja yang dia inginkan. Semuanya itu, keutamaan-keutamaan tersebut diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lemah, dalam hadis-hadis yang dhaif. Sementara Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis Arba'in An-Nawawi